Berikutnya hadis yang ke-52 atau 1859. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. Hadis yang akan kita baca dan akan kita terangkan ini terkait dengan pembahasan yang lain. Diriwayatkan melalui Auf bin Malik ibn Tufail bahwa Aisyah radhiyallahu anha diberi kabar bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma mengatakan. Sebelum itu kita perlu mengetahui siapa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair juga seorang sahabat Nabi dan hubungannya dengan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abdullah bin Zubair adalah keponakan Aisyah. Abdullah bin Zubair anak dari Az-Zubair ibn Awam. Ibu beliau adalah Asma bintu Abi Bakar. Sehingga Abdullah bin Zubair adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah bibi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sempat menjadi penguasa setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah atau beberapa saat setelah itu beliau dibaiat oleh penduduk Makkah, sehingga ketika itu beliau menjadi Amirul Mukminin untuk wilayah Makkah dan sekitarnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma beliau mengatakan terkait baik jual beli atau pemberian a'tathu Aisyah yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abdullah bin Zubair, wallahi la tantahiyanna Aisyah, demi Allah Aisyah mesti berhenti melakukannya. Aw la ahjuranna 'alaiha, atau Aisyah kalau tidak berhenti akan saya tahan, akan saya berlakukan hukum hajr padanya, yaitu menahan atau menghalanginya untuk melakukan transaksi yang terkait dengan harta benda. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, Abdullah bin Zubair mengatakan demikian mungkin karena kedudukannya ketika itu ya, atau karena sebagai kerabat, wallahu alam. Yang jelas hal ini dikatakan oleh Abdullah bin Zubair karena ia melihat bahwa Aisyah dalam memberi terlalu berlebihan. Sekian banyak diberikan oleh Aisyah dari harta benda, maka dinilai oleh Abdullah bin Zubair ini tidak boleh berlebihan, sehingga mesti ditahan kalau tidak berhenti melakukannya. Namun Aisyah radhiyallahu anha seperti yang kita ketahui, beliau adalah ibunda kaum mukminin, istri Nabi yang sangat berilmu, faqihah, sangat paham ilmu agama, sangat paham hukum-hukum. Oleh karenanya ketika disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abdullah bin Zubair mengatakan demikian, maka Aisyah mengatakan, ahuwa qala hada, apakah Abdullah bin Zubair mengatakan demikian? Benar? Yani ini penukilan yang benar. Bisa dipastikan bahwa Abdullah bin Zubair mengatakan demikian? Qalu na'am. Orang-orang pun mengatakan, iya, memang demikian. Nah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menukilkan ucapan Abdullah bin Zubair kepada Aisyah, ini perbuatan yang tidak dibenarkan, karena ini bisa masuk dalam bab namimah. Ini ada unsur namimah, adu domba. Keduanya adalah seperti yang kita tahu, bukan hanya sesama sahabat Nabi, tapi keduanya adalah orang yang sangat dekat hubungannya, bibi dengan keponakan. Nah, bagaimana disampaikan kata-kata seperti itu yang karenanya akan tersinggung Aisyah radhiyallahu anha? Maka perbuatan seperti ini tergolong namimah. Demikian kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Yang jelas terjadi apa yang terjadi, telah tersampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha hal tersebut, maka spontan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, huwa lillahi alayya nadhrun alla ukallima ibnu Zubair abadan. Dia lillahi alayya merupakan nazar. Karena Allah, saya wajibkan atas diri saya alla ukallima ibnu Zubair abada. Saya tidak akan bicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya. Spontan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu bernazar lillahi taala untuk tidak berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya. Ya, Aisyah marah kepada Abdullah bin Zubair sebagai keponakannya yang dinilai tidak sepantasnya mengatakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya nazar Aisyah radhiyallahu anha dilaksanakan oleh beliau sehingga terasa begitu berat oleh Abdullah bin Zubair ketika dihajar, diboikot oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak diajak bicara olehnya. Ia pun bersedih, apalagi ketika masa hajar pemboikotan Aisyah tersebut semakin lama terasa begitu sempit dirasakan oleh Abdullah bin Zubair. Fastashfa'a ibn Zubair ilaiha hina talat al-hijrah. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma mencari syafaat untuk bicara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia mencari perantara untuk memintakan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar perbuatannya dihentikan. Ia sudah tidak tahan dengan pemboikotan Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia tidak mau bicara dengannya. Faqalat, wallahi, la wallahi, la ushaffa'u fihi abadan, wa la atahannathu ila nadri. Tidak, demi Allah, tidak akan ada yang memberi syafaat dalam hal ini padaku selama-lamanya. Saya tidak akan membatalkan nazar saya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tetap pada pendiriannya. Kenapa demikian? Aisyah radhiyallahu anha seperti akan disebutkan pada kelanjutan kisah ini, Aisyah merasa nazar itu bukan hal yang sepele. Nazar itu perkara berat. Aisyah radhiyallahu anha bukan bermaksud semata-mata memutus silaturahmi sudah, ya, demi kepuasan amarahnya, tidak. tapi terjadilah apa yang telah terjadi, yaitu nazar, dan nazar itu berat, tanggung jawabnya di sisi Allah sangat berat. Khawatir kalau-kalau dia menganggap sepele nazar ini akan menjadi tanggungan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun ada orang yang ingin meminta kepada Aisyah sebagai syafaat untuk Abdullah bin Zubair agar menghentikan perbuatan Aisyah tersebut, Aisyah tetap keberatan mengingat beratnya nazar yang telah dia ucapkan. Falamma tala dzalika 'ala ibn Zubair, maka ketika semakin lama lagi masa pemboikotan tersebut kepada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair semakin gelisah, semakin sedih, semakin tersiksa dengan sikap Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak? Aisyah adalah bibinya. Aisyah adalah ibunda kaum mukminin. Aisyah adalah istri Nabi. Tempat bertanya dalam berbagai persoalan agama. Salah satu sumber daripada sumber-sumber ilmu yang menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat berat bagi Abdullah bin Zubair ketika disikapi demikian. Akhirnya Abdullah bin Zubair mencari cara untuk bisa bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta maaf dan untuk agar Aisyah radhiyallahu anha menghentikan perbuatannya tersebut. Akhirnya dia pun mencari syafaat kembali. Dia bicara dengan Al-Miswar bin Makhramah. Kallama Al-Miswar ibn Makhramah. Dia juga seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa Abdurrahman bin Al-Aswad ibn Abd Yaguth juga meminta kepada Abdurrahman ibn Al-Aswad ibni Abd Yaguth. Wa qala lahuma, Abdullah bin Zubair mengatakan kepada kedua orang ini, anshudukum Allah lama adkhaltumani ala Aisyah fa innaha la yahillu laha an tandura qati'ati, anshudukum Allah, aku sangat memohon kepada kalian berdua dengan menyebut nama Allah agar kalian berdua memasukkan aku sehingga aku berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya tidak halal baginya untuk bernazar memutus hubungannya denganku. Maka ketika Abdullah bin Zubair meminta dengan sungguh-sungguh kepada keduanya, keduanya pun berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut, dan mereka pun datang bertiga ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman hatta sta'dzana ala Aisyah. Datanglah Al-Miswar ibn Makhramah dengan membawa Abdullah bin Zubair. Bersama beliau juga Abdurrahman ibn Al-Aswad. Sehingga keduanya meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, maka keduanya mengatakan, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anadkhulu? Qalat Aisyah, udkhulu. Setelah mereka salam, kemudian mereka meminta izin kepada Aisyah untuk masuk ke rumah. Apakah kami boleh masuk? Aisyah menjawab, udkhulu, silakan kalian masuk. Qalu, maka mereka, Miswar dan yang lain mengatakan, kulluna, yakni semua kami boleh masuk. Qalat na'am udkhulu kullukum. Iya, silakan kalian semua masuk. Walam ta'lam anna ma'aha Ibnu Zubair. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak tahu kalau ternyata bersama mereka berdua ada Abdullah bin Zubair. Nah, di satu sisi dari pihak Abdullah bin Zubair dan Al-Miswar, ini adalah suatu cara, suatu hilah dengan tujuan yang baik. Dan mereka tidak berdusta, mereka tidak berbohong. Mereka minta izin untuk masuk semuanya dan dipersilakan semuanya masuk. Maka masuklah mereka, termasuk Abdullah bin Zubair. Falamma dakhalu dakhala Ibnu Zubair al-hijaba. Ketika mereka masuk, yakni di sana ada hijab, penutup. Seperti yang kita ketahui bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi, dan disebutkan dalam ayat Al-Quran agar siapapun yang bicara dengan mereka, para istri Nabi, untuk berbicara di belakang hijab. Dan hijab yang dimaksud yakni seperti tirai, bukan maksudnya ini yakni pakaian jilbab, ya. Tapi itu sesuatu yang lain, yaitu semacam tirai penutup yang membatasi antara Aisyah radhiyallahu anha dengan mereka. Ketika mereka masuk ke rumah tersebut, maka Abdullah bin Zubair masuk, dan Abdullah bin Zubair dakhala al-hijab. Dia pun langsung masuk, ya, ke dalam hijab. Karena apa? Karena beliau adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Al-Miswar tetap di tempatnya, Abdurrahman tetap di tempatnya. Tapi Abdullah bin Zubair tidak, dia masuk melewati hijab tersebut karena dia adalah keponakan Aisyah. Dia ingin menemui bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Fa'tanaqa Aisyata, maka langsung dia memeluk Aisyah radhiyallahu anha, bibinya. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Walailah dia minta dengan sungguh-sungguh kepada Aisyah, dan ia pun menangis meminta dengan sungguh-sungguh kepada Aisyah radhiyallahu anha, yakni untuk menyudahi perbuatannya tersebut. Wa tafiqal miswar wa Abdurrahman yunashidaniha. Begitu pula, bersamaan dengan itu pula, Al-Miswar ibnu Makhramah dan Abdurrahman keduanya juga minta dengan sungguh-sungguh kepada Aisyah melalui belakang tabir. Illa kallamathu wa qabilat minhu, agar betul-betul bicara lagi dengan Abdullah bin Zubair, dan agar menerima kembali Abdullah bin Zubair. Wa yaqulani inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti min al-hijrah. Keduanya mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa yang engkau telah ketahui, yaitu menghajar, mendiamkan dan memboikot seorang muslim. Wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Falamma aktsaru ala Aisyah min at-tadhkirah wa at-tahrij. Ketika mereka terus banyak bicara kepada Aisyah, mengingatkan, wa at-tahrij, dan mengingatkan yakni dosa orang yang mendiamkan muslimin, memutuskan hubungan dengan mereka. Tafiqat tudzakkiruhuma wa tabki. Aisyah pun akhirnya mulai bicara, balik mengingatkan keduanya sambil Aisyah pun menangis dan mengatakan, inni nazartu, sesungguhnya saya ini sudah bernatar. Yakni masalahnya bukan bab semata-mata nafsu untuk memutus silaturahmi, bukan itu. Tapi inni nadartu, saya sudah terlanjur bernadar. Wan nadru syadid, dan nadar itu berat. Tanggungannya di sisi Allah berat. Nah, ini adalah ucapan seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Ucapan seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tidak menggampangkan suatu hukum dari hukum-hukum syariat. Berbeda dengan banyak orang. Tidak sedikit dari manusia yang ketika melanggar hukum dari hukum-hukum Allah, dengan enteng, dengan mudah mereka melanggarnya, seolah-olah mereka tidak berdosa. Kalaupun ia merasa berdosa, seolah-olah dosanya sudah diampuni. Hal itu karena kurangnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara Aisyah radhiyallahu anha, dia sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga dia sangat berat untuk membatalkan nazarnya tersebut. Akhirnya yakni di sini dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan hadhihi qa'idatun fi kulli man yakhafullah. Inilah suatu kaidah pada tiap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Tiap kali orang itu semakin berilmu tentang Allah, tentang kebesarannya, tentang hak-haknya, tentang kewajiban kita sebagai manusia kepadanya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama dzakarat hadzal nadzar wa annaha intahakathu bakat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha tiap kali ingat nadar tersebut, dan ia pun ingat telah membatalkan nazar itu, dia kemudian menangis. Nah, sekali lagi ini adalah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sangat berat. Ya, sangat-sangat berat untuk membatalkan nazarnya. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan alasannya, falam yazala, keduanya terus meminta kepada Aisyah. Ya. Terus meminta kepada Aisyah untuk menghentikan. Hatta kallamat Ibnu Zubair. Akhirnya Aisyah pun luluh dan mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Terpaksa ia membatalkan nazarnya. Akhirnya dia berbicara dengan Abdullah bin Zubair, dan untuk membatalkan nadarnya dia pun membayar kafarah. Wa a'taqat fi nadriha 40 raqabah. Demi membatalkan nadarnya tersebut, dia akhirnya membebaskan 40 budak. Luar biasa, ya. 40 budak dia bebaskan untuk membatalkan nadarnya. Sekalipun satu budak saja itu sudah cukup, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membatalkan nadar dia berkewajiban membayar kafarah, dan kafarah nadar adalah sama dengan kafarah sumpah. Dan kafarah sumpah di antaranya adalah membebaskan budak. Ya. Membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Dan yang terberat adalah membebaskan budak. Aisyah radhiyallahu anha memilih yang terberat, ya, demi membatalkan nadarnya, membebaskan budak. Yang seandainya satu saja sudah cukup, dia tidak. Bahkan dia sampai membebaskan 40 orang, ya, budak hamba sahaya. Membebaskan budak hamba sahaya 40 orang. Namun demikian, tidak kemudian ia merasa sudah selesai, sudah tidak ada tanggungan, sudah tidak ada beban. Ternyata tetap Aisyah radhiyallahu anha merasa berat, merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam riwayat ini, wa kanat tadhkuru nadraha ba'da dhalik fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Dan Aisyah radhiyallahu anha setelah itu ingat nazarnya, dan ketika dia ingat nazarnya, dia pun menangis sampai air matanya membasahi kerudungnya. Nah, inilah Aisyah radhiyallahu anha, takwanya kepada Allah Azza wa Jal dan takutnya kepada Allah Azza wa Jal membuatnya senantiasa menangis ketika ingat dengan nazar yang ia batalkan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, pada kisah ini tentu di sana ada pelajaran-pelajaran yang penting bagi kita. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa yang pertama di antara hal yang bisa kita petik darinya, anal insan la yahillu lahu an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Seseorang tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, apalagi dia seorang kerabat, family. Ia pun mesti menyudahinya dan membayar kafarah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, man halafa ala yamin fara'a ghairahu khairan minha. Siapa yang bicara dengan suatu sumpah lalu dia melihat bahwa selain yang dia ucapkan lebih baik, fal yukaffir an yaminih, maka hendaknya dia bayar kafarah untuk. Nah, ini memang yang semestinya. Makanya mau tidak mau Aisyah radhiyallahu anha akhirnya membatalkan. Namun demikian tadi, dia tidak merasa kemudian sudah selesai urusannya kepada Allah. Dia merasa berat menanggung dan khawatir terhadap apa yang pernah dia ucapkan dan dia batalkan. Nah, sekali lagi, karena takutnya kepada Allah, dia tidak merasa kemudian dia telah melakukan yang lebih baik, kemudian semua urusan selesai, tidak ada lagi tanggungan apa-apa. Tidak demikian, tetap dia melihat ya, ini sesuatu yang berat, sekalipun dia tetap melakukan yang lebih baik berdasarkan bimbingan Rasulullah SAW, yaitu menyudahi hajar yang dilakukan terhadap Abdullah bin Zubair. Faedah yang kedua adalah fadilatul islah bainan nas, keutamaan memperbaiki hubungan di antara manusia. Ketika ada keretakan-keretakan hubungan, ketika ada keterputusan hubungan antara kerabat, bahkan seandainya pun antara sesama muslimin yang bukan kerabat, sangat dianjurkan untuk didamaikan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tiada kebaikan pada kebanyakan perbincangan-perbincangan di antara mereka kecuali siapa yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan hal-hal kebaikan au islahin bainan nas, atau demi memperbaiki hubungan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, dan siapa yang melakukan hal tersebut karena mengharap ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Nah, inilah keutamaan memperbaiki hubungan di antara manusia. Dan begitu pula Allah Azza wa Jal berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum. Kaum mu'minin, mereka itu hanyalah orang-orang yang bersaudara, maka perbaiki hubungan antara kedua saudara kalian. Dan tentu hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan ini juga banyak. Yang ketiga dari ibrah yang bisa kita ambil adalah jawazu al-hiyal idza lam tasil ila syai'in muharram. Bolehnya melakukan hilah. Hilah yakni suatu upaya yang tidak terang-terangan, ya, selama hal tersebut tidak sampai pada perkara yang haram. Hilah mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia semacam tipu daya. Namun yang dimaksud di sini adalah hilah pada perkara yang baik dan tidak ada unsur kedustaan, tidak ada unsur yang haram. Sekalipun terpaksa berdusta kalau demi memperbaiki hubungan di antara muslimin atau di antara kerabat atau bahkan di antara suami dan istri, terpaksa melakukan kebohongan itu dibolehkan menurut sebagian hadis Nabi SAW dan yang diterangkan oleh para ulama. Namun kalau ia bisa melakukan tanpa kebohongan, maka itu akan lebih baik. Padahal ini yang kita baca dari kisah tersebut, mereka berdua berupaya bagaimana memasukkan Abdullah bin Zubair kepada Aisyah dengan bahasa seperti yang tadi kita dengarkan bersama. Tidak ada unsur kedustaan. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha dimintai izin, apakah kami masuk? Silahkan masuk. Kami semua? Ya, kalian semua. Maka masuklah semuanya termasuk Abdullah bin Zubair. Nah, di situ tidak ada unsur kedustaan. Ini adalah hilah yang baik dan demi suatu hal yang sangat baik yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Kemudian ibrah yang kita ambil juga dari kisah tersebut, kata beliau Ibn Utsaimin rahimahullah, riqqatu qulubi sahabah, lembutnya kalbu mereka para sahabat, betapa cepatnya mereka bisa menangis karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Zubair, dengan cepat mereka menangis karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah mereka, generasi-generasi awal umat ini adalah orang-orang yang sangat-sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan generasi-generasi setelahnya, apalagi di zaman kita yang orang-orang semakin sulit untuk meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamah. Kiranya cukup sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Allahumma alam sholat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.